بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السيسي الكلمة dari pembahasan kita mengkaji الأرجوزة المئية في ذكر حالي أشرف البرية كاريا Al-Qadhi Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Baik, kita masih di pembahasan tentang beberapa peristiwa penting di halaman 28. Telah kita uraikan 5 pembahasan. Kemudian pembahasan yang ke-6, peristiwa Isra, yang disinggung di sini terkait dengan masalah Isra diperjalankannya. Ada juga Mi'raj. Jadi ini dua hal, Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra itu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Dan Mi'raj itu artinya beliau naik ke langit. Iya. Dan ketika naik ke langit itu lagi, ketika di peristiwa Mi'raj naik ke langit itulah beliau menerima syariat kewajiban salat 5 waktu. Kata penulis, wa ba'da khamsina wa amin tali, setelah 50 tahun dan setahun setelahnya, berarti setelah 51 tahun dari umur beliau yang berlalu. Ya, dengan bahasa lain ini tahun ke-11 dari kerasulan setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Nah, usriya bihi wassalawatu furidha, maka beliau diisra'kan. Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa itu ketika beliau berumur 51 tahun dan 9 bulan. Usriya bihi, beliau diperjalankan. Nah, diperjalankan, maksudnya diperjalankan dengan jasad beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Iya. Ini kisah Al-Isra telah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada sebuah malam, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan jasadnya dalam keadaan terjaga. Tidak dalam keadaan tidur. Beliau mengendarai al-Buraq. Dan disebutkan di riwayat Al-Isra ini di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di Hijr yang di samping Ka'bah. Dan orang-orang sekarang menyebutnya dengan nama Hijr Ismail. Ya, walaupun penamaan dulunya hanya disebut Hijr saja. penamaan Hijr Ismail itu tambahan orang-orang belakangan. Jadi beliau sedang berbaring di situ, maka beliau didatangi oleh seorang. Iya. Lalu membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengeluarkan hatinya. Lalu hati itu diletakkan di tas, di baskom dari emas, penuh dengan keimanan. Kemudian dicuci hati itu. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 3 kali. Dan dia menyebutkan 4 kali. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Dan ini tempat yang terakhir ketika beliau akan diisra'kan. Nah, hadithnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka setelah itu didatangkanlah Al-Buraq. Disebutkan bahwa dia kendaraan, iya, lebih tinggi daripada keledai, tapi di bawah Al-Bighal, berwarna putih. Dan dia melangkah dengan satu kali langkahnya itu sejauh pandangan matanya dalam satu kali langkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibawa di atas Al-Buraq ini, ditemani oleh Jibril. Baik. Dan kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj adalah kisah-kisah yang berada dalam riwayat yang sahih. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas Al-Buraq ini, pertama beliau mendatangi Baitul Maqdis. Iya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di situ. Maka beliau didatangi oleh Jibril setelahnya. Lalu diberi 2 pilihan. Ada 2 bejana. Bejana dari khamar dan dari susu. Maka beliau memilih susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Iya. Jadi ini terkait dengan perjalanan beliau ke Baitul Maqdis. Beliau melihat dari Baitul Maqdis tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang dilihat di perjalanan Isra'nya. Dan dimaklumi bahwa orang-orang Quraisy menjadikan hal itu kesempatan untuk mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabinya dan menampakkan kepadanya dari tanda-tanda dan ayat-ayat yang menunjukkan kejujurannya dan kebenaran perjalanannya itu. Maka beliau gambarkan Baitul Maqdis dengan lengkap, yang sebagian orang Quraisy ada yang pernah melihatnya tidak bisa mengingkarinya. Dan beliau kabarkan tentang sebagian orang yang berjalan tengah perjalanan, dan ternyata setelah mereka kembali ke Mekah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang disebut dengan kejadian Isra. Jadi Isra itu perjalanan. ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu naik ke langit. Itu peristiwa setelah Isra, setelah berjalan ke Baitul Maqdis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, dibawa oleh Jibril naik ke atas langit. Maka disebutkan di dalam riwayat Jibril meminta supaya dibukakan pintu langit. Maka ditanya, siapa yang ikut bersama engkau? Jibril menjawab, itu adalah Muhammad. Ditanya lagi, apakah memang ia telah dipanggil untuk datang? Maka Jibril berkata iya. Maka dibukakanlah untuk Nabi dan Jibril. Kemudian Nabi SAW melihat Nabi Adam di langit yang pertama. Dan Nabi Adam menterhib Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, ditanya pertanyaan yang sama. Dan Nabi melihat di situ Nabi Isa dan Nabi Yahya min Zakaria. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Setelah dibukakan, beliau melihat Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit keempat, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian beliau menjumpai Nabi Idris. Ya, Nabi Idris, perhatikannya di langit keempat. Dan dalam Al-Quran dikatakan, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima, ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh penjaga langit. Di setiap langit ada penjaganya, ditanya, siapa yang bersama engkau ya Jibril? Disebut Nabi Muhammad. Sudah diizinkan untuk datang atau tidak? Maka dikatakan telah diberi utusan untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, di langit yang kelima ini, menjumpai Nabi Harun. Ya, kemudian naik lagi ke langit keenam, dan beliau menjumpai Nabi Musa. Dan beliau naik ke langit yang ketujuh dan menjumpai Nabi Ibrahim. Dan semuanya menterhib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Iya. Dan disebutkan ketika menjumpai Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu adalah sebuah tempat, sebuah rumah yang setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Kemudian tidak kembali lagi. Kemudian diperlihatkan Sidratul Muntaha. Iya. Nah, kemudian setelah itu diwahyukan kepada beliau, diwajibkan sholat itu 50 sholat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Ya, begitu sampai di langit yang beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Langit keberapa tadi berjumpa Nabi Musa? Langit keenam. Maka Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang Rabbmu wajibkan terhadap umatmu? Qultu 50 salatan. Maka Nabi menjawab, diwajibkan 50 salat. Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Fa inna ummataka la yatiquna dhalik. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khabbartuhum." Iya. Kata Nabi Musa, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Mintalah kepadanya diringankan. Umatmu tidak akan mampu untuk itu. Sebab saya sudah menguji Bani Israel. Dan sudah sangat mengetahui keadaan mereka. Ya, Bani Israel mungkin ujian-ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang menimpa Nabi Musa. Yang datangnya dari Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa gangguannya terhadap Nabi-Nya. Iya. Kalau dilihat kisah-kisahnya Nabi Musa, itu luar biasa gangguan Bani Israel. Tapi Nabi Musa bersabar. Jelas ya? Maka Nabi Musa yang tahu bahwa ini berat bagi umatnya. Dianjurkan kepada Nabi Muhammad, kembali kepada Allah, minta diringankan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali. Kemudian memohon kepada Allah diringankan, maka diringankan 5. Kembali lagi dan dia sampaikan beritanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Kamu kembali lagi minta keringanan." Ya. Terus Rasulullah kembali kepada Allah antara Allah Subhanahu wa taala dan Musa. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, innahunna 5 shalawat. Kullu yawmin wa laylatin li kulli salatin ashrun. Fadhalika 50 shalah." Wahai Nabi Muhammad, salat itu 5 waktu salat sehari semalam. Setiap salat dihitung 10. Maka itu 50 salat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu asyran. Sebab siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak kerjakan, ditulis untuknya 1 kebaikan. Kalau dia kerjakan, maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Dan sebaliknya, dan adapun tentang kejelekan, waman hamma bisayya falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyatan wahidah. Siapa yang ingin melakukan kejelekan tidak dia kerjakan, maka tidak ada dosa terhadapnya. Tapi kalau dia kerjakan, dia dapat 1 dosa saja. Iya. Maka turunlah Nabi Muhammad hingga ke Nabi Musa. Dikabarkan tentang hal itu, Nabi Musa masih berkata, "Kembali kepada Rabbmu, minta keringatan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala raja'tu ila Rabbi hatta istahyaitu minhu." Sungguh saya telah kembali kepada Rabbku sampai saya sungguh telah malu darinya. Iya. Maka perhatikan ya di sini dari kewajiban salat 5 waktu. Dan ini memiliki keutamaan dan kekhususan tersendiri salat 5 waktu ini. Seluruh syariat perintah Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Nabi Muhammad di dunia, di bumi. Iya. Dengan perantara Jibril atau wahyu diwahyukan kepada beliau. Berbeda dengan salat. Salat ini punya kekhususan tersendiri. Pertama, dia diterima langsung oleh Nabi, tidak ada perantara. Allah langsung berbicara kepada Rasul-Nya, mewajibkan. Kemudian yang kedua, dia diwajibkan di langit, bukan di bumi. Di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Kemudian yang ketiga, dia tadinya 50 salat. Diringankan menjadi 5. Dan 5 ini senilai 50. Senilai 50. Maka ini dari kehususan dan keagungan salat 5 waktu ini. Karena itu, dia adalah rukun Islam yang kedua. Awal perkara dari ibadah yang akan ditanyakan kelak di kemudian hari ketika seorang berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka ini beberapa riwayat peristiwa tentang Isra ini. Iya. Dan di dalamnya dikatakan oleh penulis, wassalawatu furidat, salat diwajibkan, khamsan bi khamsina, 5 salat itu senilai dengan 50 salat. Kama qad hufidat, sebagaimana riwayat-riwayat, dalam riwayat-riwayat yang terjaga hadith-hadithnya dimaklumi dalam hal ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini dari hal yang menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan subhanallah, perhatikan dari rentetan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah selalu saja ada hal yang menguatkan. Ya, dan itulah hari-hari kehidupan. Dan seluruh hari kehidupan seorang muslim itu selalu kena musibah, musibah, musibah. Ada pasti suatu hari datang kebaikan-kebaikan. Bahkan diyakini bahwa kehidupan seorang mukmin akhirnya pasti kebaikan. Iya. Dan hal yang tidak enak dia rasakan, ujian, itu bisa menjadi nikmat baginya. Dan itu kebaikan tersendiri untuk seorang mukmin, tidak didapatkan oleh selainnya. Maka demikianlah hari-hari kehidupan. Dibuat oleh Allah bersilih ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan kami bersilih gantikan di antara manusia. Sebagaimana para sahabat, kebanyakannya mereka menang dalam peperangan, tapi ada juga kala mereka menerima kekalahan. Iya, karena perbuatan mereka sendiri. Itu menjadi pelajaran berharga. Demikian pula seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya, ada saat-saat dia kadang mengalami sesuatu yang merupakan ujian dan cobaan, sesuatu yang kadang pahit untuk dia rasakan. Tapi kalau dia bersabar dan membuka jenjang-jenjang ibadah untuk dirinya, maka hal tersebut akan menjadi kebaikan-kebaikan, pintu-pintu pahala yang sangat besar. Karena itu seorang mukmin dan mukminah tidak perlu khawatir pada kejadian apapun yang menimpa di dalam hidupnya, pasti ada kebaikan untuknya kalau dia benar dan sesuai dengan syariat di dalam menghadapinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Seluruh kehidupannya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya untuk seorang mukmin. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, menggembirakan, maka dia bersyukur kebaikan yang dia dapat. Ditimpa oleh musibah, hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, kebaikan lagi yang dia dapat. Maka di segala keadaan dia mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Dan itulah kehidupan seorang mukmin. Iya. Dan kita lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Ya, berjalan seperti biasa. Kadang ada orang kena musibah, masya Allah. Ya, lama sekali kena musibahnya. Ada sebagian suami, tiga istrinya meninggal, seakan-akan itu musibah selama dia hidup. Ya. Tapi di dalam perjalanan hidup Rasulullah berjalan biasa hal tersebut. Walaupun sebagai manusia, dan Rasulullah sendiri sering mengingat Khadijah, ya, sering mengingat istrinya Khadijah, tapi perhatikan, ya, setelah itu beliau menikah sebagaimana umumnya. Ya, ada sebagian orang kadang, ya, jangankan istrinya meninggal, dia putus cinta saja, ya, seakan-akan sudah mau mati. Ya. Dan ini orang-orang yang tidak memiliki apa namanya jiwa yang baik. Harus diperbaiki dari keadaan jiwa itu. Lihat bagaimana akhlaknya orang-orang besar. Iya. Baik. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini terdapat di dalamnya apa namanya ujian untuk orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang kafir Quraisy mendustakan hal tersebut, menjadikannya bahan untuk melok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tegar dalam hal ini, walaupun ada sebagian kegoncangan, tapi terlihat setelahnya bagaimana kebenaran itu dan semakin bertambah mereka keimanan. Iya. Maka diantara manusia disebutkan pada waktu itu ada yang murtad. Iya. Ada yang murtad disebutkan dalam sebagian riwayat. Namun tampak setelahnya bagaimana keteguhan dari keimanan. Iya. Itulah ujian-ujian di dalam keimanan. Ada hal-hal yang kadang berlalu dalam kehidupan, diuji keimanan seseorang itu. Keimanannya kuat atau tidak? Benar atau tidak? Ya, jangan sampai dia berkata, saya beriman, begitu diuji, langsung dia jadikan ujian itu seperti siksaan yang berat terhadap dirinya. Maka seorang mukmin harus tahu bahwa kehidupan seperti itu keadaannya. Ya, harus ada ujian, cobaan dan tantangan, dan harus ada kesabaran seorang istiqamah di atas jalan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini dalam kisah kewajiban salat terdapat hal-hal yang penting, ya. Dan dari dasar yang menunjukkan pentingnya ibadah ini. Dan dia di kewajibannya itu menurut kesepakatan ulama adalah sebelum berhijrah ke mana? Ke Madinah, walaupun ada silam pendapat pada tahun keberapa kejadian tersebut, tapi penulis menguatkan kejadiannya di sini. Iya. Kejadiannya adalah sekitar tahun 11 tahun ke-11 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Baik, adzan dulu. Baik. Jadi tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Salah satunya kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ada kejadian-kejadian lain seperti misalnya kejadian terbelahnya bulan. Iya. Dan itu kejadian telah syah di dalam sebagian riwayat yang sahih, kaum musyrikin yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menunjukkan tanda kenabiannya. Mereka meminta bulan itu terbelah. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon hal itu kepada Allah. Bulan pun terbelah menjadi dua. Sepotongnya berada di di belakang gunung dan sepotongnya kelihatan. Iya. Sepotongnya kelihatan. Dipisah oleh Gua Hira atau Gunung Hira. Tapi orang-orang Quraisy tetap mendustakan. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kebangkitan dan bulan telah terbelah. Wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan mereka berkata ini sihir yang berkelanjutan. Iya. Jadi ketika melihat bulan itu terbelah, mereka lihat terbelah. Cuma apa kata orang Quraisy? Ini Ibnu Abi Kabsyah menyihir kita. Dia gelari Nabi dengan gelar yang tidak baik. Bahwa Nabi menyihir mereka. Tapi lihat saja orang-orang yang melakukan perjalanan. Kalau kita disihir di Mekah, tidak semua orang kena sihir di atas muka bumi ini. Nanti kita lihat orang yang melakukan perjalanan. Kita tanya nanti. Mereka lihat bulan terbelah di malam itu atau tidak? Iya. Dan subhanallah ternyata ya, orang-orang yang balik dari perjalanan pun melihat hal yang sama. Melihat hal yang sama. Tapi tidak juga Abu Jahal dan kawan-kawannya ini masuk ke dalam Islam waliyadzubillah. Iya. Perhatikannya dari kesombongan dan kecongkakan membuat hidayah itu tertutup waliyadzubillah. Padahal ini dari tanda-tanda kenabian. Dan setelah itu bulan bersatu kembali. Iya. Saya nggak tahu saya pernah baca di mana, nggak tahu juga benar atau tidak. Ya, tapi tidak ada hal tersebut pun itu kita yakin. Katanya ada yang meneropong ke bulan dan dilihat di bulan itu ada belahan bekas pernah terbelah. Iya. Ala kulli hal, ini adalah kejadian yang dimaklumi, terangkan dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam sejumlah hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keraguan di dalam terjadinya kejadian tersebut. Dan itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka setelah semakin banyak dari pendustaan, gangguan dan bahaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menawarkan keislaman itu kepada kabilah-kabilah di musim haji. Beliau menawarkan keislaman dan menawarkan dirinya bersama kaum muslimin kepada kabilah-kabilah di musim haji. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man atau min taib." Kata beliau, "Man rajulun yahmiluni ila qaumihi baina Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi." Siapakah di antara kaum yang membawa saya ke tengah kaumnya supaya saya sampaikan risalah Rabbku? Sungguhnya Quraisy telah melarang saya menyampaikan risalah dari Rabbku. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menawarkan keislaman itu kepada kabilah-kabilah. Di dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab wa tadillu lakum bihal ajam. Fa in amantum kuntum mulukan fil jannah." Kata Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Kalian akan menguasai Arab dan akan hina tunduk pada kalian orang-orang ajam. Apabila kalian beriman, kalian akan menjadi raja-raja di sorga." Menjadi raja-raja di sorga. Ya. Dan beliau diikuti Abu Lahab di belakangnya. Kali Nabi berucap seperti itu kepada manusia, Abu Lahab berucap di belakangnya, "La tuti'u, jangan kalian taati dia. Bainahu sawabi kadzab." Sungguhnya dia adalah orang yang sudah berubah, yang mengganti agama nenek moyangnya, sudah menjadi gila, dan dia adalah seorang pendusta. Nah, maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dari keislaman itu kepada kabilah-kabilah di musim haji. Iya. Dan itu membuahkan hasil. Karena sejumlah sahabat yang berasal dari kota Madinah, mereka mendapati kejadian tersebut dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menjawab dari seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka pada tahun 11, tahun ke-11 dari beliau diutus sebagai seorang rasul. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai beberapa orang dari sahabat Al-Ansar dan semuanya dari kabilah Al-Khazraj. Ada 6 orang. Ya. Mereka dipanggil oleh Nabi memeluk Islam dan mereka masuk ke dalam Islam. Mereka adalah Abu Umamah, As'ad bin Zararah, yang kedua Auf bin Al-Harith, yang ketiga Rafi' bin Malik, yang keempat Qutbah bin Amir, yang kelima Uqbah bin Amir, dan yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ya, ini semuanya dari 6 orang sahabat disebutkan di dalam sirah Ibnu Ishaq. Ya. Maka melalui tangan 6 orang ini, ya, tersebarlah keislaman di kota Madinah. Iya, dan itu adalah awal pergerakan Islam di luar kota Mekah. Kemudian berantet setelah itu kejadian. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 12 setelah beliau diutus sebagai seorang rasul, datanglah sekelompok yang lain. dari kaum Al-Ansar di musim haji. Kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut dengan nama baiat Al-Aqabah yang pertama. Iya. Dan ini akan diceritakan oleh penulis. Setelah itu pada tahun berikutnya lagi datang lagi apa namanya? Iya, rombongan kaum muslimin yang lainnya membaiat Rasulullah. Itu disebut baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Dan ini yang diuraikan oleh penulis di sini dalam pembahasan berikutnya di halaman 29 tentang baiat Aqabah dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wal baiatul ula ma'a 12 min ahli Thaibah kama qad dzukira. Iya. Baiat pertama tadi perbaiki ya. Tertulis bait di situ, harusnya baiat kurang a. Baiat pertama bersama 12 orang. Ini baiat Al-Aqabah yang pertama. Min ahli Thaibah. Dari penduduk Thaibah. Jadi 16 orang ini, itu 6 orang yang saya sebutkan tadi semuanya, kecuali satu tidak hadir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Jadi 5 orang ditambah 7 orang yang lainnya. Ya semuanya 12 orang. Dan dari 12 orang yang datang, semuanya min ahli Thaibah, betul, dari penduduk Madinah. Hanya saja ada 2 kabilah besar dari penduduk Madinah itu, dari kaum Al-Ansar. Ada dari kabilah Khazraj dan ada dari kabilah Aus. Iya, dari 12 orang ini semuanya dari kabilah Khazraj yang datang. Kecuali 2 orang dari kabilah Aus. Iya. Kabilah Aus. Maka itu bayat yang pertama ya, kama qad dzukira, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah. Kemudian kata beliau, wa ba'da thintain wa khamsina ata sab'una fil mausimi hada thabata. Dan setelah 52 tahun umur beliau, kalau umur Nabi 22 tahun berarti setelah umur Nabi 52 tahun berarti beliau sudah masuk apa namanya? Di tahun keberapa? 53. Berarti sudah tahun ke-13 dari apa? Diutusnya sebagai nabi. Iya. Dan memang baiat Aqabah yang kedua pada tahun 13 setelah diutusnya beliau sebagai seorang rasul, dan itu akhir tahun beliau di Mekah. Iya. Maka datanglah 70 orang lain dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan penduduk Madinah. Bil mausimi, di musim haji. Hada sabata, dan ini telah sabit dalam riwayat. Min Thaibatin, mereka datang dari Thaibah. Thaibah nama lain untuk Madinah. Iya, disebut Thaibah. Sebab dia adalah bumi yang baik. Dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat beliau berhijrah di dalam mimpinya. Dan disebut dengan nama Thaibah. Iya. Karena itu kota Madinah adalah bumi yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaya'u tsumma hajar. Maka mereka datang berbaiat. Tsumma hajar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Min Thaibatin fabaya'u tsumma hajar Makkah yawma 2 min syahri Safar. Dan Nabi berhijrah meninggalkan Mekah pada hari Senin dari bulan Safar. Iya. Dari bulan Safar. Baik. Jadi ini penjelasan dan uraian kejadian Baiatul Aqabah. 2 kali ya Baiatul Aqabah itu. Iya. Baiatul Aqabah yang pertama pada tahun keberapa? Pada tahun ke-12. Dan itu yang membaiat 12 orang. Iya. Dan Baiat Aqabah yang kedua itu pada tahun ke-13 setelah kerasulan. Dan penulis di sini menyebutkan yang membaiat di situ ada berapa? Ada 70 orang. Baik. Iya. Dan setelah Baiat Aqabah yang pertama, iya. Baiat Aqabah yang pertama, dan di Baiat Aqabah yang pertama itu hadir di dalamnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Iya, dan Ubadah ibn Samit juga menceritakan bagaimana kejadian yang dialami di Bai'atul Aqabah itu. Iya. Ya, kata Ubadah ibn Samit dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan para sahabat yang hadir di Bai'atul Aqabah yang pertama, "Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an." Hendaknya kalian membaiat saya untuk tidak berbuat kesyirikan pada Allah dengan suatu apapun. Wala tusyriku, dan jangan kalian mencuri. Wala taznu, dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan di depan maupun di belakang kali, di antara kedua kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat dalam ma'ruf. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa di Bai'atul Aqabah Nabi membaiatnya seperti bai'at perempuan. Apa bai'at perempuan? Nah, ini maksudnya isinya bai'atnya seperti ini. Bai'at yang diambil terhadap perempuan, sebab tidak ada pengambilan jihad di dalamnya dan sebagainya yang terkait khusus untuk laki-laki. Dan bai'at untuk perempuan ini itu yang disebut di surah Mumtahanah. Ya ayuhan Nabi, idza ja'akal mu'minatu apa namanya? Yubayyi'naka ala alla tusyrikna billahi syai'an. Disebutkan dari bai'atnya persis dengan bai'at perempuan yang disebut di surah Al-Mumtahanah. Maka di kelanjutannya Nabi berkata, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Wa man asawa min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah." Siapa yang menunaikan, menyempurnakannya di antara kalian, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Dan siapa yang mendapatkan sesuatu atau dia jatuh pelanggaran sesuatu, fa uqiba bid dunya, kemudian disiksa di dunia, fahuwa kafaratullah, maka itu adalah penggugur dosanya. Ya, kalau dia dikenakan siksaan di dunia, kena had atau yang semisal dengannya, maka itu kafaranya. Wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. Siapa yang jatuh di dalam dosa kemudian Allah tutupi, tidak ditampakkan, maka itu perkaranya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak akan dimaafkan, kalau Allah berkehendak maka dia akan disiksa sesuai dengan kehendak Allah. Maka kata Ubadah, kami pun membaiat Rasulullah atas hal tersebut. Ini perhatikan ya, dari baiat yang diambil oleh Nabi ya, terdapat pokok dasar dari keislaman yang diambil dan peringkasan akhlak yang mulia, kesucian hidup. Iya, dan ini ikatan yang kuat di dalam mengikat manusia, khususnya di fase, di masa tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat beraneka ragam bentuk baiatnya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali membaiat Nabi, apa isinya? Baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sami wa ta'ah wa nushhi li kulli muslim. Saya baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Sebab ini di fase Madinah, perlu ketaatan kepada pemerintah. Jelas ya? Sedangkan ini tidak ada diambil baiat di situ, karena ini pokok pentingnya. Iya. Maka perhatikan dari baiat yang diambil oleh Nabi, tidak semua perkara agama dibaiat. Ya, dan ini ekstrimnya ya, kelompok-kelompok sekarang ini. Ya, pertama sudah keliru membaiat bukan kepada pimpinan negara, baiatnya kepada pimpinan jamaahnya. Ya. Jadi baiatnya kepada apa? Pimpinan jamaah. Dan baiatnya luar biasa. Ya, membaiat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, dia jamin dirinya bisa mengamalkan seluruh Al-Quran dan Sunnah. Ya, luar biasa. Nabi saja tidak pernah membaiat manusia seperti itu. Sebab tidak sanggup. Tidak ada yang mampu menjamin dirinya bisa mengamalkan seluruhnya. Al-Quran dan Sunnah ada yang wajib, ada yang sunnahnya, bisa semua dia lakukan. Ya. Maka ini dari hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Karena itu perhatikan ya, fikih dalam agama itu penting supaya seorang tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semangat-semangat saja tapi tidak ada dasar ilmu di dalamnya. Baik. Kemudian ini hadis juga tentang bi'at ini dari awal-awal ya, dan di dalamnya sudah ada bantahan terhadap kelompok khawarij yang mereka mengafirkan pelaku dosa besar. Ya, karena itu orang-orang khawarij mengingkari adanya hudud, penegakan hukum had, mereka ingkari. Sebab itu tidak berjalan dengan kaidah mereka. Bagi mereka pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka. Ya, sedangkan penegakan hukum had disebutkan penggugur dosa. Dan itu tidak masuk di akal orang-orang khawarij. Makanya ditolak hadith-hadith semisal ini oleh kaum khawarij. Dan ini hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Bantahan untuk mereka. Bantahan untuk mereka. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Dia mukmin dengan keimanannya, berdosa dengan maksiatnya. Tapi tidak dikafirkan. Kalau dia meninggal sebelum bertobat, maka dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Kalau Allah berkehendak, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, maka setelah bi'at Aqabah yang pertama ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya ke sana. Iya. Mengutus Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair menjadi duta besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama di dalam Islam. Diutus ke Madinah. Ya, mengajari para sahabat Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan dari agama, berdakwah di jalan Allah dan mengimami mereka dalam salat. Kemudian setelah itu datang Abdullah bin Ubi Maktum bersama apa Mus'ab bin Umair ini datang setelahnya. Maka dua orang sahabat ini punya jasa yang sangat indah untuk penduduk Madinah, sehingga masuklah ke dalam Islam banyak manusia di kota Madinah. Bahkan mereka bisa mengajak tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kota Madinah, sehingga masuk dari pimpinan-pimpinan kabilah mereka seperti Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'ad dan lain-lainnya dari pembesar-pembesar kota Madinah. Iya. Maka setelah apa namanya kaum muslimin menjadi banyak di kota Madinah, iya, dan kaum al-ansar sudah bersatu. Padahal sebelumnya subhanallah, kaum al-ansar ini, kabilah Aus dan Khazraj, ini dua kabilah kuat. Iya. Dikenal di kalangan orang-orang Arab dengan kekuatan. Tapi pekerjaan mereka dahulu sebelum kenal keislaman itu kerjanya perang saja antara dua kabilah. Iya. Dan subhanallah setelah mereka masuk Islam menjadi orang-orang yang sangat bersaudara. Dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan hati-hatinya di atas keislaman. Ini nikmat yang diungkap di dalam banyak ayat. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum apa namanya? A'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian dulu bermusuhan, lalu Allah mendamaikan, menyatukan antara hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Orang-orang yang bersaudara. Maka mereka tatkala sudah semakin banyak, mereka pun berkata, iya, sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah di Mekah? Iya. Dalam keadaan diganggu oleh kaumnya, berada di apa namanya gunung-gunung Mekah. Ya, dan dimaklumi ya dari kisah pemboikotan, saya belum kisahkan, dari kisah pemboikotan yang beliau selama 3 tahun diboikot oleh orang-orang Quraisy. Ya, pemboikotan yang dahsyat yang menimpa para sahabat sehingga mereka makan seadanya. Ya. Dan sering terdengar raungan, jeritan dari anak-anaknya karena kelaparan. Tapi bersamaan dengan itu bersabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Itu dari apa yang dialami oleh umat ini. Di awal kali mereka memeluk Islam, memperjuangkan keislaman hingga kita merasakannya di hari ini. Maka mengingat dari apa namanya pengorbanan dan perjuangan mereka itu sangat membekas di dalam pelajaran sirah. Ini diantara manfaat mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah saya kemukakan kemarin. Iya. Maka para sahabat yang sudah berada di Madinah, asalnya mereka adalah kabilah-kabilah yang kuat, disegani di kalangan orang Arab. Iya. Mereka pun berkata, sampai kapan kita biarkan Nabi seperti itu? Maka mereka pun ya, berazam ingin mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Maka pada musim haji tahun ke-13 semenjak beliau diutus sebagai seorang rasul, iya. Dan waktu itu banyak sekali dari kaum muslimin yang melakukan haji dan disebutkan di sini oleh penulis jumlahnya 70 orang. Nah, baik. Mereka pun keluar melakukan ibadah haji menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah. Ya, dan di sana mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini penulis berkata 70 orang ya di musim haji. Hada thabata, maksudnya ini thabit di dalam hadith-hadith yang sahih. Thabit di dalam hadith-hadith yang sahih. Baik. Iya. Jadi kejadian di Bayatul Aqabah ini, dan ini disebut Bayatul Aqabah yang kedua. Bayat Aqabah yang kedua. Jadi Bayat Aqabah yang pertama 12 orang, Bayat Aqabah yang kedua berapa orang? 70 orang. Iya. Baik. Dan disitulah mereka membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah beliau melihat dari kaum muslimin dan kesiapannya dari penduduk Madinah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu mewahyukan kepada nabinya untuk berhijrah ke Madinah. Inilah yang dikatakan oleh penulis, ثم هاجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah. Iya. Berhijrah ke Mekah يوم اثنين pada hari Senin. Nah, pada hari Senin disebutkan dalam sebagian riwayat memang di Musnad Imam Ahmad dikatakan wa kharaja min Makkah يوم اثنين. Nabi kalian itu keluar dari Mekah pada hari Senin dan diangkat menjadi nabi pada hari Senin dan juga masuk Madinah pada hari Senin dan meninggal pada hari Senin. Ya. Baik. Ini umumnya di dari sisi kejadian sirah umumnya disebut seperti itu, tapi dari sisi riwayat saya sudah sebutkannya di riwayat Muslim disebutkan kelahiran dan diutusnya. Adapun hal-hal yang lainnya itu ada di Musnad Imam Ahmad. Tapi ada pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah sanad riwayatnya. Jadi keluarnya pada hari Senin min syahri Safar, di bulan Safar. Dan ini salah satu pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Safar dan ada yang mengatakan tidak, bahkan itu di bulan Rabiul Awal, bulan setelahnya. Iya. Bulan setelahnya. Baik, ala kulli hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya. Setelah itu berhijrah ke Madinah. Dan inilah perintah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Untuk berhijrah ke Madinah. Dan kejadian tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ini iya. Itu disebutkan bagaimana perjalanan beliau dan bagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Iya. Dan disebutkan di dalam tafsir ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni makhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Qatada menafsirkan, ya katakanlah wahai Rabbku, masukkanlah saya ke tempat masuk yang sidik. Tempat masuk yang sidik adalah Madinah. Dan keluarkan saya dari tempat, dari makhraj sidik, yaitu hijrah, dia tinggalkan Mekah. Ya, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qatada menafsirkan, yaitu berikan untukku kitabullah, kewajiban dan hudud. Nah, maka setelah ada perintah berhijrah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk melakukan hijrah tersebut. Dan ini tentunya tidak dibiarkan begitu saja oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab mereka tahu ini Nabi mau berhijrah ke mana? Hijrahnya ke mana? Ke Madinah. Ke kota, ke tempat suatu kaum yang memiliki nama yang disegani di suku-suku Arab. Sebab kabilah Khaus dan Khazraj ini dikenal dengan apa namanya? Kekuatan. Disegani nama mereka di kalangan kabilah-kabilah Arab. Iya. Jadi mereka khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Karena itu mereka pun berkumpul dengan berbagai makar dan segala upaya untuk menghalangi hal tersebut. Dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau, bagaimana beliau keluar dari kota Mekah, dan perjalanan beliau melakukan perjalanan, apa yang beliau jumpai di jalan hingga beliau tiba ke Madinah, ini pembahasan yang diuraikan panjang di dalam apa? Buku-buku sirah. Hanya penulis di sini memberikan ringkasan saja dari peristiwa-peristiwa dan kejadian yang terjadi. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hijrah tersebut. Dan di belakang syariat hijrah ini banyak sekali dari kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, pelajaran-pelajaran. Dari pelajaran-pelajaran yang berharga di belakang syariat hijrah ini, ya, terdapat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuahkan hasil. Itu sebenarnya perlu sabar saja. Iya. Di Mekah beliau dilarang berperang dengan tangan. Bahkan Allah perintah untuk menahan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiakum. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dengan tangan. Yang ada di Mekah adalah jihad dengan lisan, hujjah dan argumen. Karena itu kaidahnya dalam ilmu tafsir, kalau ada ayat-ayat di surah Makkiyah perintah jihad, maka di situ perintah jihadnya bukan dengan tangan, tapi jihad dengan apa? Dengan lisan, hujjah dan argumen. Ya, mendakwakan keislaman. Sebab syariat awal berjihad dengan tangan itu ketika beliau pindah ke mana? Ke Madinah. Ya, dan bermula peperangan itu nanti di tahun kedua Hijriah, sebagaimana yang akan diuraikan oleh penulis nanti. Di tahun kedua Hijriah. Baik. Jadi ini tahapan-tahapan yang berlalu. Ya. Dan perhatikan ya, hakikat dari dakwah di jalan Allah itu. Apa yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat ya dari dakwah beliau, di awal beliau menyeru keislaman. Apa yang beliau tawarkan kepada kabilah-kabilah. Ya, apa yang dihikayatkan oleh sahabatnya, seperti yang dihikayatkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi. Semuanya menunjukkan dakwah beliau yang paling depannya, paling awalnya adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Dan ini adalah ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dakwah para nabi dan para rasul. Sebab beliau tidak membawa agama baru. Ya. Allah sendiri telah berkata, telah berfirman kepada nabinya, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Saya ini bukan bid'ah dari para rasul. Rasul yang baru, tidak rasul sebelumku. Atau saya bawa agama ya yang para rasul, tidak seperti itu. Beliau, apa yang beliau bawa sama dengan agama para rasul semuanya. Agama tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mengumumkan hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Maka ini inti permasalahan. Dan disebutkannya di sebagian buku-buku sirah. Awal kali Nabi SAW menyebutkan bahwa dirinya dapat wahyu, itu tidak diingkari oleh orang-orang Quraisy. Ketika menyebut bahwa beliau dapat apa? Wahyu. Iya. Sebutkan dapat wahyu. Tidak ada pengingkaran. Sebab mereka tahu kejujuran dan amanah Rasulullah SAW. Tapi begitu Nabi SAW menyerukan hakikat Islam, ya, mulailah muncul apa? Pembangkangan-pembangkangan tersebut. Iya. Dan apa yang beliau dakwakan jelas. Karena itu jawaban kaum musyrikin juga disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, ja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Iya. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Ini suatu yang menakjubkan. Ini suatu yang menakjubkan. Jadi itu sebab pengingkaran mereka. Dan ini ciri dakwah para nabi dan para rasul. Ya karena itu keliru ya dari dakwah banyak orang-orang yang berdakwah di masa ini. Menyuruhkan Islam, tapi tidak punya perhatian terhadap tauhid. Tidak punya perhatian terhadap apa? Terhadap tauhid. Bahkan dakwah kepada tauhid itu menjadi apa namanya pilihan alternatif di kalangan sebagian orang, bukan tujuan utama. Ini termasuk kekeliruan dan tidak mengerti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengerti sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau serukan, apa yang beliau dakwakan. Iya, sebagaimana Nabi di keadaan apapun, di kondisi apapun, ya, selalu terhias kalimat-kalimat tauhid, pembahasan-pembahasan tauhid itu. Pembahasan-pembahasan tauhid tersebut. Dan ini harusnya dijadikan pegangan ya oleh umat Islam di dalam berdakwah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka pesan beliau, "Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ay yuwahhidullah." Hendaknya awal yang kalian serukan kepada mereka, kepada ahlul kitab itu, supaya mereka mentauhidkan Allah. Di riwayat yang lain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu menyeru bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, maka ini harus diingat oleh para dai di jalan Allah. Nah, dan kadang ada kelemahan di dalam memahami ini di kalangan orang-orang yang sudah punya kecenderungan kepada sunnah. Kadang berdakwah kepada sunnah, tapi lalai dalam hal ini. Lalai. Iya. Seakan-akan tauhid itu kalau dia berbicara khusus, bercerita tentang, apa namanya, memurnikan ibadah, kemudian memberantas kesyirikan, ya, dan harus dia cela penghuni kubur, apa namanya, orang-orang yang berdoa kepada kuburan, dan semisal dengannya. Padahal tauhid maknanya lebih luas daripada itu. Ya, bahkan Al-Qur'anul Karim semuanya tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid. Karena itu seorang dai yang mengerti tauhid, mendalam di dalam memahami tauhid, dia di pembahasan apa saja dia bisa kaitkan dengan tauhid. Bisa dikaitkan dengan tauhid. Maka ini dasar penting yang hendaknya dimengerti oleh umat. Porsi yang paling banyak dia masukkan dan dia hubungkan umat kepada pembahasan tauhid ini. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya dan keturunannya. Karena itu beliau berdoa, wajanubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Iya. Yaitu riya. Perhatikan bagaimana Nabi mengkhawatirkannya terhadap para sahabatnya. Orang-orang yang paling baik keimanannya. Manusia-manusia yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa umat yang datang setelahnya kurang menyadari hal ini? Seakan-akan merasa aman. Iya. Merasa aman. Nah, dan kekurangan fikih pada sebagian orang, ada sebagian dai ditanya, kenapa Ustadz kalau pergi ceramah di daerah ini, daerah itu, isinya ceramah-ceramah umum saja. Iya. Tentang sikap terhadap ini, sikap terhadap itu. Tidak mengajarkan buku tentang tauhid atau menyelesaikan tentang tauhid. Dia jawab, wah itu ustadz-ustadz kalian di daerah kalian sudah mencukupi kalian. Ini ucapan-ucapan orang yang tidak mengerti. Dan tidak menyadari pentingnya tauhid itu. Andai kata tauhid itu membekas di dalam hatinya, tidak akan muncul kalimat-kalimat yang seperti itu. Iya. Andai kata seorang itu paham apa yang dimaksud dengan dakwah tauhid, iya. Maka pada segala pembahasan, kapan ada kesempatan, pasti dia akan singgung tentang tauhid. Akan singgung tentang tauhid. Nah, maka di sini fikih yang hendaknya kita lebih cermat di dalam mendakwai manusia. Perhatikan ya Ja'far bin Abi Thalib tadi. Ketika mendakwai Hiraqal dan kaumnya. Iya. Nah langsung dia katakan, kalian ini agama yang menyimpang, agama yang sesat. Kalian mempersekutukan Allah, menyembah Nabi Isa dan sebagainya. Iya. Betul itu bagian dari dakwah, menyingkap kesesatan mereka. Iya. Tapi Ja'far hanya memasukkan poin bagaimana beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Dan itu sudah tercakup. Menanamkan keindahan agama. Iya. Menanamkan keindahan agama. Dan itu hal yang sudah mengarah kepada tauhid. Jelas ya? Baik. Karena itu di dalam membahasakan tauhid banyak bentuknya. Kadang ada seorang jatuh dalam kesyirikan, kita tegur kesyirikannya langsung. Ya, tapi kadang dilihat apa sebab dia jatuh dalam kesyirikan, maka sebab jatuhnya yang diperbaiki. Karena itu yang menyebabkan dia jatuh dalam kesyirikan. Sebab terjadinya kesyirikan karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Maka kalau dia putus segala akar ketergantungan hati kepada selain Allah, maka akan apa? Akan mudah hati itu menerima. Iya. Karena itu bagaimana cara yang memutus ketergantungan kepada selain Allah ini? Nah, di sinilah seorang masuk di dalam banyak pembahasan. Iya. Dia baca dari ayat Al-Quran. Semuanya tentang tauhid, ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya ada kaitannya dengan tauhid. Iya. Kan di sini dari fikih yang bagus. Ya, jadi kalau ada yang berkata, wah ini kita dilarang oleh apa namanya masyarakat menyampaikan tauhid. Iya. Mereka itu senangnya kalau di masyarakat dikasih ceramah-ceramah umum saja. Targhib dan terhib. Ya, suatu nasihat yang membuat dia termotivasi atau membuat dia takut. Memang tauhid tidak ada motivasi dan membuat dia takut. Iya. Bahasa apa saja ada di dalamnya makna tauhid. Dari segala aktivitasnya, mulai dari sholatnya, dikirinya, pagi sore, sebelum tidur, setelah tidur, semuanya ada pembahasan tentang tauhid. Bisa dia buka. Iya. Jelas ya? Hanya fikih seseorang. Bagaimana dia punya fikih yang bagus memasukkan hal itu ke tengah masyarakat. Baik. Oke, ini diperhatikan. Dari mempelajari sirah ini, kita melihat pelajaran-pelajaran yang berharga. Kemudian di dalam pembahasan hijrah ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Mekah, ya, hijrah itu ada maksud dari hijrah. Iya. Dan hijrah yang disebut oleh penulis di sini, hijrah yang terkait dengan badan, yaitu hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Iya. Dan hijrah yang terkait dengan badan ini, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Dan umumnya kalau disebut hijrah itu dasarnya yang bersifat khusus. Artinya hijrah meninggalkan negeri kafir menuju apa? Negeri Islam. Menuju negeri Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi dari Mekah, karena Mekah waktu itu dihitung negeri kafir. Iya. Didominasi oleh kesyirikan. Didominasi oleh kesyirikan. Nah, syiar-syiar kesyirikan yang tampak. Karena itu ukuran negeri, dihitung negeri Islam atau negeri kafir, itu dilihat kepada penduduknya dan syiar-syiar yang tampak di situ. Kalau kebanyakan yang tampak adalah syiar Islam, maka itu disebut negeri Islam. Ya, kalau kebanyakan yang tampak adalah syiar kufar, maka itu disebut negeri, sebagai negeri kafir. Maka berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu yang disebut hijrah dengan makna khusus. Dengan makna umum hijrah itu, dia berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari hal yang dibenci oleh Allah kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ada hijrah yang lain juga penting, yaitu hijrah hati. Hijrah hati kepada Allah. Kalau hijrah badan ini waktu-waktu tertentu di kondisi tertentu. Tapi kalau hijrah hati kepada Allah itu setiap saat hijrahnya. Iya. Harus hatinya itu selalu berjalan menghadap kepada Allah. Dia tinggalkan dari dosa dan maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan mengingat selain Allah kepada mengingat Allah. Dia bersandar, bergantung, berharap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini hijrah hati lebih agung dan lebih besar. Lebih agung dan lebih besar. Nah, dan ini peringatan untuk orang-orang yang setiap tahunnya merayakan tahun Hijriah, tanggal 1 Muharram ya, katanya mengingat hijrah Nabi. Ya. Yang diingat cuma tanggal satunya. Ya. Hanya mengingat, oh ini tanggal 1 Muharram, awal tahun Hijriah. Itu aja yang dia ingat. Padahal kandungan dari hijrah itu sendiri mana-mana yang agung. Dan itu diingatnya bukan di tanggal 1 Muharram saja atau di akhir tahun saja. Diingat pada segala keadaan. Diingat pada segala keadaan. Apalagi hijrah hati kepada Allah. Itu di setiap saat seorang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, "Ma ra'aina bid'atan musya'a atau bid'atan muda'a illa wa ma'aha sunnatun mudha'ah." Tidaklah kami melihat bid'ah yang disebarkan kecuali akan ada terjadi di situ sunnah yang ditelantarkan. Iya. Jadi tatkala yang dia pikir cuman bid'ah bikin peringatan tahun awal tahun Hijriah. Dan ini tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tidak ada Nabi memperingatkan tanggal 1 Hijriah. Ya besok wah, para sahabat berkumpul, kita bikin acara. Ya, ini apa namanya? Hitung-hitung sudah 1 tahun kita di Madinah. Ya. Awal tahun ini kita bikin acara. Tidak ada di kehidupan para sahabat seperti itu. Bahkan menghitung awal tahun itu hanya terjadi di umat-umat selain umat Islam. Nah, boleh kita meniru-niru hal yang seperti itu. Iya. Maka ketika dilakukan suatu yang menyelisih ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah yang seperti itu akhirnya hilang dari sunnah. Iya. Harusnya sunnahnya dia selalu introspeksi, berhijrah kepada Allah pada segala keadaan. Ini akhirnya dia tahu hijrah hanya di mana? Di awal tahun saja. Itu pun hijrahnya yang selalu dia ingat. Hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Nanti ujung-ujungnya cerita kisah tentang apa namanya, singgung tentang kisah-kisah perjalanan hijrah dan sebagainya, ya, itu pun banyak diambil dari buku-buku yang riwayat-riwayatnya tidak syah. Nah, ini termasuk hal yang menyedihkan di tengah sebagian kaum muslimin. Iya. Baik. Jadi di sini sudah disinggung pembahasan tentang hijrah. Kemudian oleh penulis rahimahullah, faja'a Thaibatar Ridha yakina itkammala ats-tsalatsa wal khamsina. Maka beliau mendatangi Thaibatar Ridha yaitu Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara meyakinkan ketika umur beliau sempurna 53 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 53 tahun berarti sudah berapa tahun dari masa kerasulan? Hah? 13 tahun. Iya. Sudah 13 tahun dari masa kerasulan. Dan memang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Ibnu Abbas berkata, "Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sana." Nabi diutus ketika beliau berumur 40 tahun. "Famakatha bi Makkah 13 sana yuha ilaihi." Kemudian beliau tinggal di Mekah 13 tahun diwahyukan kepada beliau. "Tsumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin." Kemudian diperintah berhijrah, lalu beliau melakukan hijrah 10 tahun. "Wa mata wa huwa ibnu 63." Beliau meninggal dalam keadaan umurnya 63 tahun. Iya. Baik. Maka inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah di umur beliau 53 tahun. Iya. Maka dari sini tampak bahwa lama beliau berada di Mekah atau fase Mekah jumlahnya 13 tahun. Jumlahnya 13 tahun. Kemudian di bait syair yang ke-41 kata beliau, "Wa fi yawmil itsnaini wa fi yawmil itsnaini wa dama fiha 10 sinina kamulan nahkiha. Wa fi yawmil itsnaini wa dama fiha 10 sinina kamulan nahkiha." Pada hari Senin, ya, setelah beliau memasuki Madinah. Nah, jadi beliau masuk di Madinah berhijrah pada hari Senin. Dan ini sudah kita terangkan, ya. Dan Hakim menyebutkan bahwa mutawatir berita tentang itu. Keluarnya Nabi pada hari Senin, mulai hijrah dan masuk ke Madinahnya juga pada hari apa? Hari Senin. Wadama fiha, kemudian Nabi menetap di kota Madinah 10 sinin selama 10 tahun. Kumulan 10 tahun penuh. Iya. Nahkiha, kami akan menghikayatkan. Maka berikut ini, ya, setelah bait ke-41 ini bermula dari bait ke-42, penulis rahimahullah akan membawakan hikayat hijrah itu tahun per tahun. Tahun pertama setelah hijriah, setelah hijrah yang terjadi begini dan begini. Tahun kedua terjadi begini dan begini. Tahun ketiga terjadi begini dan begini. Beliau urut sesuai dengan apa? Tahunnya. Ya, dan ini dari keindahan beliau, ya, mentertib. Ya. Pembahasan, mengurut pembahasan supaya kita mudah untuk melingkup peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah taala untuk pembahasan peristiwa-peristiwa penting pada tahun pertama setelah hijriah kita akan bahas nanti pada pertemuan di sesi berikutnya. Besok insyaallah taala pada jam 9 pagi. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insyaallah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar materi pembahasan bisa ditulis nanti, ya, kita akan berikan waktu nanti di akhir sesi ba'da isya bi'idznillahi taala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.